Kateri, kamu ngajak gue bulan. Rasa metres naik gue silang, ibarat gerbang keperkahwinan. Kacine ombak tabrak karang, dan berarti nompo kasunyatan. Aku songgal melue loro, katimbang baten. Ikhlas.